biar sampean kagak penasaran, ada Maxtone Shooting, ada Ramayana, ada Mulia Tunggal. Siapa dia kalau bukan Nisa Pantura Ju Palapa.